بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، لأن بعض الإخوة لم يسمع الإذاعة بالأمس، فنقرأ من أول شرح هذين الحديثين. Karena ada yang belum mendengar dari rekaman radio, bagi mereka yang online atau yang di rumah, karena kesalahan teknis tidak masuk radio, maka kita ulangi awal makna al-ijmali. Kita ulangi awal al-makna al-ijmali. Qala rahimahullah fi hadainil hadithainil jalilain, dalam dua hadis yang mulia ini, ينهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خمسة أنواع. Bahwa Nabi SAW melarang lima macam من البيع المحرم, lima macam jual beli yang diharamkan. Lima فيها من الأضرار, karena padanya ada madarat, kerugian-kerugian, kedzaliman-kedzaliman. Alal ba'i' awil mushtari aw ghairihima, apakah terhadap penjual atau terhadap pembeli atau selain keduanya. Apa contohnya kerugian terhadap penjual? Contoh jual beli yang merugikan penjual. Hah? Talaqqir ruqban, menjemput penjual yang baru datang dari kampung, belum tahu harga pasar, kemudian langsung ditawar oleh orang ini dengan harga murah, ternyata di kota sudah berlipat-lipat kali harganya. Siapa yang mendapatkan madarat? Penjual apa pembeli? Penjual. Awal mushtari atau mushtari, pembeli yang rugi. Apa contohnya? Naam. Contohnya ketika penjualnya menipu dengan melakukan taksriyah terhadap kambingnya, yakni dibendung susunya sehingga terlihat banyak susunya dan besar, ternyata aslinya tidak seperti itu. Kerugian pada siapa? Pada pembeli. Dibayar dengan harga mahal karena ini kambing perah yang susunya banyak, ternyata sehari dua hari ketahuan itu hanya sementara saja. Taib. Au ghairihima, atau bisa jadi melakukan kerugian atau menyebabkan kerugian orang lain selain penjual dan pembeli. Mungkin jual beli tetapi membuat kerugian pada orang lain, bukan penjual, bukan pembeli. Nah, ketika menaikkan harga dengan sengaja untuk menguntungkan penjualnya. Tapi dia sesungguhnya bukan pembeli yang hakiki, sehingga dia juga tidak rugi. Karena itu hanya pura-pura. Berapa kamu berani? Saya berani 10 juta. 100 juta. Siapa yang dirugikan? Penonton yang dirugikan. Wah, berarti itu barang mahal. Akhirnya semua menyebutkan harga tinggi. Padahal, barakallahu fikum, dalam keadaan jual belinya bohong-bohongan saja. Jual belinya hanya pura-pura, hanya ingin menjatuhkan harga atau menaikkan harga. Menjatuhkan harga atau menaikkan harga. Yang dirugikan penonton. Saya beli dengan harga sekian, saya jual dengan harga yang paling murah. Orang semua terkejut, apalagi di zaman sekarang, zaman medsos atau zaman global. Sehingga ketika ada barang tertentu dijual murah, semua orang terkejut. Wah, ternyata barang itu sudah gak ada harganya ya. Jatuh semua harga. Atau sebaliknya, dia beli dengan harga yang tidak normal, sangat mahalnya. Maka orang terkejut. Wah, ternyata barang itu harganya tinggi sekali. Padahal semuanya hanya permainan-permainan. Kembali kepada kitab. Maka ada beberapa bentuk jual beli yang muharram karena merugikan imma pihak penjual atau pihak pembeli atau pihak-pihak lain. Fanaha an talaqqi al-qadimin. Yang pertama, larangan jual beli dengan menjemput ar-rukban, talaqqi ar-rukban. Al-qadimina li bai'i silaihim min ta'amin wa hayawan. Yaitu yang datang untuk menjual barang dagangan mereka, apakah makanan hasil panen, hasil kebun, atau hewan-hewan ternak. Fayaqsiduhum qabla an yasilu ila as-suq. Didatangi mereka sebelum sampai ke pasar. Fayashtari minhum jalabahum. Dibeli oleh mereka seluruhnya. Ini diborong. Semuanya diborong untuk dijual kembali di pasar dengan keuntungan yang berlipat. Ini namanya talaqqi ar-rukban. Fali jahlihim bis-si'r. Karena ketidaktahuan penjual tentang harga di pasar. Wa rubbama ghabanahum fi bai'ihim. Sehingga bisa jadi dia rugi jualnya. Mengapa rugi? Karena ketika barang itu sudah berlipat kali harganya di pasar, dia menjualnya dengan harga biasa, dia akan rugi. Ketika dia akan membeli bahan-bahan untuk makanan ternaknya atau untuk menanam kembali gandumnya dan seterusnya, ternyata ikut mahal juga. Karena gandumnya mahal. Kalau gandumnya sudah mahal, baik, otomatis nanti segala macamnya ikut mahal. Pupuknya ikut mahal, benihnya ikut mahal, ininya ikut mahal, tenaganya ikut mahal. Sedangkan dia menjual dengan harga biasa, karena gak tahu kalau itu sudah mahal. Begitu kulakan kembali cari benih, rugi dia. Barakallahu fikum. Wa haramahum min baqi rizqihim. Berarti terhalang dari sisa rizki mereka. Yang harusnya dapat 100, dia cuma dapat 10. Rugi 90. Alladhi ta'ibu fih, yang dia lelah padanya. Wa tawu li ajlihil mafazat, yang dia mengambil semua perkara-perkara yang dibutuhkan untuk barang dagangannya. Ini modalnya sangat banyak, tenaganya juga, lelah juga. Watajasamul makhatir, dan kadang-kadang melalui berbagai macam mara bahaya. Ketika mengambil buahnya di pohon yang tinggi, itu melewati mara bahaya. Fasara ta'matan daribatan liman lam yakidda fih. Ternyata setelah itu menjadi ta'matan baridatan liman lam yakidda fih. Menjadi makanan empuk bagi mereka yang tidak lelah sama sekali. Lam yakidda, yang tidak lelah tidak capek, tidak susah. Tiba-tiba datang menjemput barang tersebut, dibeli dengan harga 10, padahal di pasar harganya 100. Dia jual di pasar, keuntungan dia 90. Besar mana keuntungan dia dengan keuntungan yang lelah tadi? Yang lelah mengeluarkan tenaga, melewati mara bahaya dengan modal sekian banyak, semua dia ambil untuk membesarkan ternaknya. Setelah dijual hanya dapat 10. Sedangkan orang tadi yang lam yakiddazi, yang tidak lelah sama sekali, tidak capek, tidak susah, mendapatkan keuntungan 90. Fahadha dhulmun. Ini keboliman. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi melarang jual beli jenis ini. Dan termasuk di dalamnya, walaupun tidak menjemput tapi semakna. Tidak menjemput tetapi semakna. Langsung datang ke tempatnya sebelum mereka tahu harga pasar. Ilatnya adalah ketidaktahuan harga pasar. Menjemput atau mendatangi ke kampung, kalau mereka tahu harga pasar, tidak ada masalah. Karena sudah tahu, oh saya dengar di pasar sudah sekian harganya. Terjadi tawar-menawar. Maka tidak ada unsur penipuan atau tidak ada keboliman karena sama-sama tahu. Qala rahimahullah. As-saniyah. Jual beli yang kedua yang dilarang karena mengandung keboliman. Kama naha an yabi'a ahadun ala bai'i ahad. Menjual apa yang dijual orang lain. Wa mithluhu, dan yang sejenis dengan itu adalah fi syira'i ala syira'ihi. Membeli apa yang sedang dibeli orang lain. Menjual apa yang dijual orang lain, artinya orang ini menjual satu barang. Kamu menjual barang yang sama. Kamu katakan pada pembelinya yang sedang proses pembelian, saya punya barang yang sama, harganya murah, jauh di bawah itu. Akhirnya orang tadi membatalkan pembelian yang pertama untuk membeli pada dirinya. Itu menjual apa yang dijual orang lain. Kalau membeli apa yang dibeli orang lain, sang pembeli akan membeli dengan harga sekian. Bagus harganya, murah. Orang ini membisikkan pada penjualnya, saya beli dengan lebih mahal. Batalkan itu. Jangan dijual. Saya akan beli dengan lebih dari itu. Ini membeli apa yang dibeli orang lain. Mengapa dilarang? Wadzalika bi an yaqula fi khiyaril majlis. Dia berkata di khiyaril majlis, di masa-masa orang sedang tawar-menawar. Karena khiyaril majlis itu adalah waktu ketika mereka masih ada di majlisnya. Masih boleh dikembalikan. Masih boleh dikembalikan. Aw khiyarus syarat, akan dibahas nanti khiyarus syarat. Maknanya, kalau begini boleh dikembalikan, kalau begitu boleh dikembalikan. Orang itu berkata, "U'tika ahsan min hadhihi as-sil'ah." Aku akan memberikan barang yang lebih bagus dari ini. Atau dengan bahasa lebih murah dari itu. Lebih bagus atau lebih murah. Lebih murah dari apa yang dia berikan. In kana mushtariyan. Kalau dia pembeli. Kalau dia penjual, menjual dengan berkata, aku punya barang yang sama dan jauh lebih bagus kualitasnya. Supaya dibatalkan jual beli yang pertama. Kalau dia pembeli, dia akan berkata, aku akan membeli atau akan memberikan lebih mahal. Atau bi arkhas min hadza tsaman, atau aku akan memberikan lebih murah dari itu. In kana mushtariyan au ashtariha minka bi akthar min tsamaniha. Kalau mushtari, ashtariha minka bi akthar min tsamaniha. Aku akan membeli dengan yang lebih daripada harganya. Kamu jual berapa ke dia? 100. Saya akan bayar 200. In kana bai'an, kalau penjualnya. Liyafsikhal bai' wa yaqid ma'ah. Untuk membatalkan jual beli yang pertama dan mengikat pada yang kedua. Ini penjual, ini pembeli. Di dalam majelis sudah ada transaksi, ya saya jual, ya saya beli, tapi belum pergi. Masih ada khiyar apa masih? Udah enggak ada? Masih ada khiyar. Masih ada pilihan mau jadi atau tidak jadi. Datang orang ketiga membisikkan pada bai'. Jangan berikan pada dia. Saya akan membeli lebih mahal dari itu. Maka dia batalkan jual beli ini. Dia berikan pada yang ketiga. Atau sebaliknya, pembelinya yang dibisiki dengan satu bisikan oleh orang ketiga. Kamu beli berapa? Sekian. Saya akan jual kepada kamu lebih murah dari itu. Dan barangnya lebih bagus. Maka pembeli tadi, oh enggak jadi, saya beli kembali ke orang ketiga ini. Fahadha haram. Barakallahu fikum. Karena mendzalimi orang pertama dan kedua, menjadikan batal jual belinya. Qala wa kadza ba'da al-khiyarain. Demikian pula tidak boleh setelah khiyarain. Ya tentunya lebih-lebih lagi. Mengapa lebih-lebih lagi? Karena hukum asalnya pilihan jadi atau batal itu di majelis. Kalau sudah pergi dari majelisnya, sudah berpisah dari majelis jual belinya, harusnya tidak boleh dikembalikan. Tetapi karena hasutan, saya sebut saja hasutan, karena orang tadi sepertinya bukan membeli, tapi menghasut. Beli berapa kamu? Kenapa beli sekian? Saya jual lebih murah, begini, begini. Kembalikan. Dihasut agar dikembalikan. Barakallahu fikum. Di khiyaril majlis saja tidak boleh. Apalagi kalau sudah keluar. Yang berarti sudah tidak ada khiyar. Karena Nabi menyatakan, ماذا يقول في أول الحديث؟ نعم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. Penjual dan pembeli punya pilihan, mau jadi atau tidak jadi, selama mereka di majlis jual belinya. Itu namanya khiyarul majlis. Sampai berpisah. Kalau sudah berpisah, tidak boleh. Maka dikatakan, kalau demikian pula kalau sudah keluar dari majlis, wa kadza ba'da al-khiyarain naha 'an dhalik lima yusabbibuhu hadha at-tahrish. Apa madaratnya? Madaratnya akan menyebabkan permusuhan dan pertikaian. At-tahrish min at-tashahun wal 'adawah wal baghdha. Akan terjadi keributan, pertikaian, permusuhan dan kebencian. Bolehkah kalau manggil dari jauh? Sama saja. Tidak mendatanginya, tetapi memanggil dari jauh. Ini jual mebel, ini jual mebel, bersebelahan. Yang ini sedang transaksi. Nah, dari jauh dipanggil sambil angkat jempol menunjuk barangnya. Jangan, biarkan. Dia sedang menawar. Biarkan. Kalau jadi berarti rezekinya dia. Kalau tidak jadi akan datang ke kamu. Tenang saja. Jangan kamu hasud atau hasad berupaya untuk membatalkan yang sana. Itu barangnya jelek. Jelek sekali itu. Sambil dari jauh memberikan isyarat-isyarat. Fahadha la yajuz, haram. Walima fihi min qat'i rizqi sahibihi. Karena memutus rizki dari saudaranya sendiri. Yang ketiga, jual beli yang dilarang. Asalis huwa naha anin najish. Alladhi huwa ziyadah fi sil'ah li ghairi qasdi syira'. An-najis adalah memberikan tambahan harga lebih dari aslinya fi sil'ah, pada satu barang, li ghairi qasdi syira, tidak untuk membeli. Kalaupun bergaya membeli, berpura-pura membeli, padahal aslinya tidak mau membeli. Wa innafa wa innama linaf'il ba'i' bi ziyadati tsaman, hanya memberikan manfaat untuk penjualnya, bi ziyadati tsaman, dengan tambahan harga. Sudah mulai banyak cara jual beli seperti itu. Jadi penjual itu tidak sendirian. Satu, membawa dagangannya menjual. Dua, sahabatnya sebagai atau berpura-pura sebagai pembeli. Wah, barangnya bagus sekali. Jadi ketika orang-orang berdatangan melihat, barangnya bagus sekali, berapa ini? Sekian. Wah, murah sekali. Saya beli dua kali lipatnya. Ini saya cari di mana-mana enggak dapat yang seperti ini. Orang kedua ngomong begitu lagi. Padahal temannya juga. Maka para hadirin melihat, wah, ini kelihatannya memang barang bagus. Orang semua mencari. Bahkan berani dengan dua kali lipat harga. Ini barakallahu fiikum, namanya an-najis. Nah, Rasulullah SAW anit-tanajus. Au darar al-mushtari, berarti menguntungkan penjual dan merugikan pembeli. Bi ighla'i as-sil'ati 'alaihi, dengan memahalkan harga barangnya. Wa naha 'anhu lima yatarattab 'alaihi min al-kadhibi wa taghriri bil mushtariin. Dan juga illat larangannya, mengapa dilarang? Karena yatarattab 'alaihi min al-kadhib, karena di dalamnya ada kedustaan. Awit tagrir, ada penipuan. Bil mushtariin, menipu para pembeli. Wa rafa'a thaman as-sila' an tariqil makr wal khida', dan juga menaikkan harga dengan cara tipu daya. Menaikkan harga dengan cara curang dan tipu daya. Fa hadha la yajuz. Ini bai' as-salis al-muharram, jual beli yang haram yang ketiga, khususnya yang sering terjadi najis pada pelelangan. Pada pelelangan. Wa kadzalika naha an yabi'al hadir libad sil'atahu li'annahu yakunu mahitan bisi'riha. Yang keempat, demikian pula dilarang seorang hadir menjual kepada orang badui, orang kampung, barang dagangannya. Mengapa? Li'annahu yakunu muhitan bisi'riha, karena orang tersebut mengetahui betul harganya, sedangkan badiah tidak mengetahui harganya. Apa bedanya dengan talakir rukban? Bedanya hanya sebaliknya. Kalau tadi dijemput untuk dibeli, sekarang didatangi untuk menjual. Didatangi untuk menjual. Ada barang gini, harganya sekian. Orang kampung gak tahu bahwa di kota harganya sudah jatuh sekali. Sudah sangat murahnya. Fala yabqa minhu syai'an yantafi' bihil mushtarun. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu da'un nasa bi rizqillahi ba'dhuhum min ba'd. Maka tidak tersisa daripadanya sedikit pun yantafi' bihil mushtarun. Tidak ada sisanya untuk kebaikan pembeli. Semuanya untuk keuntungan penjualnya. Karena penjualnya muhitun bisir, mengetahui betul harga di pasar. Sedangkan badiah au haula al-badawi la ya'rif syai'an, enggak mengerti sama sekali. Bagaimana kalau orang kampungnya yang ke kota, kemudian datang satu orang mau ini enggak, mau itu enggak, dalam keadaan enggak tahu harganya itu berapa di kota. Sesungguhnya barakallahu fikum sejenis, ya. Walaupun bukan al-hadirnya yang datang ke kampung, tetapi orang kampungnya yang datang ke kota, sangat-sangat sering ditipu oleh orang kota dengan membawa jam, tawarkan dengan harga sekian juta, padahal harganya sangat murahnya. Menawarkan ini dan itu yang dikira mahal, padahal itu murah meriah. Baik, kembali kepada kitab. Ar-rabi' yang keempat dari jual beli yang diharamkan. Wa kadzalika naha an yabi'al hadir lil ba'd silatahu li'annahu yakunu muhitan bi si'riha. Ini yang keempat sudah, ya. Limadha? Karena akan terjadi kedzaliman pada orang yang tidak mengerti harganya. Da'un nas yarzuqullahu ba'dhum 'ala ba'd. Biarkan manusia, Allah akan memberikan rezeki mereka sebagian atas sebagian yang lain. Di sinilah barakallahu fikum, tidak boleh ada pengaturan harga. Innallaha huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga. Kalau orang datang ke pasar kemudian mereka tawar menawar, pada ujung-ujungnya akan sampai pada harga yang pas. Tidak mendolimi penjual, tidak mendolimi pembeli. Kalau dibiarkan mereka tawar menawar dalam keadaan tahu harga. Tetapi kalau salah satunya tidak mengerti, akan terjadi kedzaliman-kedzaliman. Barakallahu fikum. Maka biarkanlah manusia. Allah berikan rezeki masing-masingnya. Wa idza ba'aha sahibu hasala fiha syai'un min as-sa'ah 'ala al-mushtarin, fan-nahyu 'an bai'il hadir al-ba'd khashyat at-tajyiq 'ala al-muqimin. Maka biarkanlah manusia, Allah kasih rezeki masing-masingnya. Kalau pemiliknya mau menjualnya, hasala fiha syai'un min as-sa'ah, dia punya keluasan untuk mencari pembelinya, atau juga pembelinya punya keluasan untuk mencari pedagangnya. Fanahyu an bai'il hadir lil bad. Maka larangan seorang hadir menjual pada badui adalah khasyat at-tadyiq 'ala al-muqimin. Jangan sampai menyempitkan para muqimin. Sama dengan talaqi rukban. Al-muqimin mendapat barang sudah mahal. Tadi ketika kita ceritakan kedzaliman pada penjualnya saja. Bisa jadi juga kedzaliman pada masyarakat di kota. Yang harusnya sudah murah. Tetapi karena ada orang-orang tadi yang menjemput orang badui tadi. Yang harusnya dia menjual 10 menjadi 100. Fahadza barakallahu fikum tadyiq lil muqimin. Akan menjadi sempit para muqimin. Yang kelima, thumma naha an bai'it taghrir wa tadlis. Yang kelima, dilarang juga jual beli yang mengandung taghrir, tipu menipu, wa tadlis, menutup-nutupi sesuatu. Wa huwa tarkul laban fi dhuru'i bahimatil an'am. Yaitu membiarkan susunya dari hewan-hewan ternak dibiarkan di duruknya, liyajtami inda bai'iha, agar terkumpul di sana ketika dijual. Fa yadhunnu al-mushtari anna hadha 'adatun laha fayashtariha. Akhirnya pembeli mengira bahwa itu kebiasaannya, memang biasanya banyak susunya, padahal tidak banyak. Tetapi karena dibendung, dikumpulkan, maka terlihat sepertinya banyak. Fayashtariha zaidan fi tsamaniha. Maka dibeli dengan harga yang lebih. Karena dikira ini masya Allah kambing perah, sapi perah, masya Allah. Mala tastahiquhu, padahal tidak berhak untuk dikasih harga sekian. Fayakunu qad gharra al-mushtari wa zalamahu, maka itu adalah telah mendzalimi pembelinya dalam keadaan menipu dan mendzalimi pembelinya. Apa namanya itu? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala tusarru al-ghanam tasriyah, wala tusarru al-ghanam, atau sama dengannya sapi. Nah, tadinya kecil tapi karena dibendung jadi besar. Maka pembelinya membeli dengan harga sapi perah atau kambing perah. Ternyata 1-2 hari kembali seperti sedia kala, kecil, sedikit. Barakallahu fikum. Hadza aidan bai' al-muharram. Faja'ala asy-syari' lahu muddatan yatadarak biha zalamatuhu. Maka syariat memberikan waktu. Memberikan waktu. Muddah yatadarak biha zalamatuhu, memberikan waktu untuk mengetahui kedolimannya. Wa hiya al-khiyar 3 ayyam, yaitu 3 hari sebagai khiyar. Ayyun sikaha walau an yaruddaha 'ala al-ba'i' ba'da an ya'lam annaha musarrah. Fa in kana qad halaba al-laban raddaha wa radda ma'aha as-sa' tamr badalan minhu. Karena ada kemungkinan tasriyah, maka dikasih waktu 3 hari. Kasih waktu 3 hari. 1, 2, 3. 1 hari masih bagus, 2 hari mulai berkurang, 3 hari kembali normal. Kembalikan. Tetapi ketika dikembalikan, bukankah dia pembelinya sudah meminum susunya? Sudah mengambil susunya? Oleh karena itulah, kalau dikembalikan harus ditambah dengan 1 sa' tamr. Ini keadilan agama Islam. Boleh dikembalikan. Mengapa boleh dikembalikan? Karena ini adalah khiyar. Khiyarul aib. Boleh membatalkan jual beli kalau ada aib-aib yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Ini barangnya baru, dilihat ternyata bekas, kembalikan. Itu bukan khiyarul majlis. Khiyar kena ada aib. Kalau ridha boleh enggak? Ya boleh. Ya sudahlah, enggak apa-apa, harganya juga murah. Makasih. Enggak apa-apa, ternyata itu bekas, enggak apa-apa. Ya silakan. Kambing juga demikian. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau dia protes, punya hak. Mengapa? Karena itu sejenis penipuan. Karena ditasriyah, dibendung susunya, sehingga sepertinya banyak susunya. Ternyata setelah dibeli, 1 hari, 2 hari, 3 hari, ketahuan kalau itu musarrah. Musarrah artinya hanya dibendung saja. Bukan memang kambing perah. Barakallahu fikum. Di sini kita ingat model-model sapi yang digelonggong, ya. Itu juga penipuan. Walaupun bukan dibendung susunya, tetapi diminumin air sebanyak-banyaknya sehingga beratnya lebih dari aslinya. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini kalau urusannya adalah dengan susunya tadi yang dibendung, maka ada 2 pilihan. Boleh baginya untuk menahannya, artinya tidak membatalkan. Walahu an yaruddaha 'alal ba'i' ba'da an ya'lam annaha musarrah. Boleh juga dikembalikan kepada penjualnya kalau diketahui ternyata susunya dibendung. Tetapi fa in kana qad halaba al-laban, kalau ternyata sudah diperah susunya, maka dikembalikan kambingnya dengan ditambah satu sa' tamr badalan minhu ay minal halib, sebagai pengganti susu yang dia perah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Terima kasih.